جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم الآية آيات منيكو نرانك poro nabi-nabi sing diceritakake wonten ing surat Maryam sedaya wonten sedoso mulai Nabi Zakaria paling akhir Nabi Idris niki ceritane mboten kok lahire urute cerita Nabi Zakaria paling akhir Nabi Idris ceritane di manakib ngeten iki perlu diwaos lan perlu dipelajari winginane terakhir ceritane Nabi Idris masing-masing wonten keistimewaan lan kelebihan Nabi Idris niku putune Mbah Adam. putu jalur. Idris bin Syes bin Adam. Ngantos disebut Idris. Niku mergi sangat rajin lenderes kitabe. Nabi Idris diparingi suhuf ngantos tigang doso. Suhuf niku lampiran. Tigang doso suhuf. Nek badhe ngerteni nggih kangelan. Sampun boten wonten. Anak sing sakit nah Quran sing asli. Ahli poso. Modele posone poso tahunan. Tahunan ngendeng. Dewe nek pasane Nabi Dawud. Sedina poso, sedina muka. Niki sedaya sing poso sunat. Lajeng wonten pasane jeneng Nabi Senin Kemis utawi Ayyamul Bidh dina padang bulan. Jeneng Nabi wasiat ring Abu Hurairah telung perkara. Siji kon poso saben sewulan telung dina. Tanggal 13, 14, 15. Diarani nek bahasa Arab Ayyamul Bidh. Cara Jawa dina padang bulan. 13, 14, 15. Ana sing dawuh Senin Kemis. Ana sing dawuh maneh Tarwiyah, Arafah, Asyura lan macem-macem. Nabi Idris ngendeng. Wakana Idrisu yasu mudahro pasane poso taunan. Nabi Idris niku kawit-kawitane nabi sing saged nulis. Sedaya riwayat ya ditulis Nabi Idris. Lan kawit-kawitane wong sing iso jahit. Jahit sandangan Nabi Idris. Sakderenge mboten enten tiyang nganggo sandangan. Zaman Mbah Adam, Mbah Sis niku kulit-kulit kambing, kulit-kulit ngono iku terus disambung-sambung, ditaleni. Kadang-kadang godhong-godhongan. Ya, kalau nek bayangake kaya ndayak niku, ndayak niku. Dadi dereng enten sarung, dereng enten. Mulai ana kaya sarung anu ku Nabi Idris. Dadi saben nabi duwe keistimewaan. Aniki diterangke secara umum. Ulaika utai mengkono poro nabi-nabi mulai cerita manakipe Nabi Zakaria ngantos dumugi Nabi Idris kabeh mau alladzina wong akeh. An'amallahu kang paring nikmat sapa Allah alaihim ngatase ladzina. Dadi poro nabi-nabi sing diparingi nikmat dening Allah minan nabiyina bayane saking poro nabi-nabi kabeh mau min dzurriyyati Adam saking keturunan Mbah Adam. Kabeh mau keturunan Mbah Adam. Lah Mbah Adam keturunan sapa? Ora ana keturunane. Manusia pertama Mbah Adam diciptakake kedadian saking lempung. Lah Mbah Adam diciptakake sampun khitan. Istilahnya bahasa Arab khuliqa makhtunan. Jadi ciptaan wis sunat. Mulane Mbah Adam ora perlu disunat maneh, mergo wis sunat. Mulai ana nabi didhawuhi khitan, niku Nabi Ibrahim. Sebab naik niko lahir isih durung khitanan. Pertama sing dikhitan Nabi Ibrahim keterangan ngaten menika ampun salah tompo nek ngono nabi-nabi liyane kan ora khitan niku salah. Mulai Mbah Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, ngantos onten 13 nabi. Niku pun khitan. Keterangan saged dipuntingali wonten ing Khasyiah Tafsir Bedawi. Tengene Tafsir Bedawi mboten enten Khasyiahipun. Khasyiah Tafsir Bedawi wonten 13 juz. Tengene Khasyiahe wa idzi bitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Mboten teng tafsire, tafsire mboten enten teng Khasyiahe. Niku wonten 13. Mboten dikhitan. Sebabe napa? Nek Nabi Adam khuliqa mahtunan, ciptaan pun khitan. Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, wonten 13 nabi wulida mahtunan, lahir sampun khitanan. Kanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khilaf. Kados tengene berjanji. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam. Ya, nazifan mahtunan maktu asurati biadil qudratil ilahiyah. Waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'ila yalin sawiyah. Tengenis berjanji. Kanjeng Nabi menurut kaul muktamad lahir pun khitanan. Wis bersih puput pusar. Pusar pun resik. Waqila jarekel khotanahu jadduhu ba'da sab'ila yalin sawiyah dikhitan yang ibu Abdul Muthalib badane pitung dino. Pitung dino dikhitan wakila kaul muktamad sampun khitan. Niki carane iki diupamane sak mangke wonten bayi lahir pun khitanan mboten perlu dikhitan, mboten perlu dikhitan. Kabeh nabi sing kasebut keturunan Mbah Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin, lan saking keturunan wong kang ngemot ingsun ma'a Nuhin satane Nabi Nuh nok ngone prau. Niki dikatutake teng mriki sebab naliko mulai Mbah Adam sak keturunanipun pun wonten jutaan tiyang. Naliko jaman Nabi Nuh wonten peristiwa banjir bandang. Sedaya manusia sing boten dimot teng prau sami hanyut ning ngene air bah. Lah sing dimot nok prau menurut kaul muktamad 40 judu. 40 judu. Sehingga Nabi Nuh disebut Adam Sani. Adam Sani ku Adam kedua. Wong jutaan entek dingengena 40 judu. Terus kula jenengan iki keturunan wong prau, wong nelayan. Jadi kula jenengan keturunane wong nelayan. Mulane ora kena kemaki. Kemaki ya wong anake nelayan ngono nggih. Niki. Ngeten iki dieling-eling. Maksudnya ben ora mloto ngono lho, ora mloto. Sugiya kaya ngapa? Alah keturunan nelayan ngono wae. Iki diterungake nang ngene Quran, wa mimman hamalna ma'anu. Nah, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh sing saka Sam. Tapi letih panjang. Antara Nabi Ibrahim kalau Nabi Nuh iku kira-kira 10 abad. 10 abad. 1000 tahun. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam kira-kira 1000 tahun. Jadi antara Nabi Ibrahim karo Mbah Adam kira-kira wis 2000 tahun. Mbah Adam dugi ngriki kira-kira wis 8000 tahun punjul. 8 tahun. Utangu. Wa min dzurriyyati Ibrahim lan nabi-nabi kala wau ana sing keturunan Nabi Ibrahim. Sing keturunan Nabi Ibrahim Ismail, Ishak, Yakub. Keturunan Nabi Ibrahim cuma Nabi Ismail sangka ibu kedua, Nabi Ishak sangka ibu pertama. Nabi Yakub putra Nabi Ishak. Mereka itu diceritake. Ini namanya manakib ngeten iki lho, manakib. Dadi Idris keturunan Adam, putu. Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh buyute Nabi Idris. Nabi Idris putune Mbah Adam. Niki. Lah keturunan neh wa Israila. Nabi Israil. Nabi Israil ku piye maksude? Israil niku bahasa Suryani pun sering kula terangake. Yaiku namane Nabi Yakub. Nabi Yakub niku nek bahasa Suryani Israil. Israel ku nek diarabno Isra ku Abdun El Allah. Dadi Israel tegese Abdullah. Nabi Abdullah. Tapi terkenale Nabi Yakub tengene Quran niku, Nabi Yakub utawi Nabi Israel. Lah keturunane Nabi Yakub sapa? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa iku keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Isa. Nah niki diterangake. Wa mimman hadaina lan kabeh mau termasuk golongane wong kang paring pituduh ingsun wastabena lan milih ingsun. Kabeh mau wong pilihan. Wong pilihan. Sedaya nabi mesti tiyang sae. Sedaya nabi mesti tiyang sae. Lan boten enten nabi kafir. Iki dimantepi akidah. Sedaya nabi mulai Mbah Adam ngantos jeneng nabi agamane mesti Islam. Nabi Isa agamane Islam. Nabi Musa agamane Islam. Lah agama Yahudi Nasrani iku agama gawenan. Gawenane para pendeta-pendeta. Iki diterangake tengene Quran. Innad-dina indallahil Islam. Sak temene agama nganggo inna juz 3 surat Ali Imran innaddina sak temene agama sing sak benere indallahi mu ngarsane Allah. Ana lafale indallah al-islamu, agama Islam. Liyane agama Islam, agama kaenan. Iki. Dadi agamane para nabi sedoyo Islam. Niki dimantepi ampun ngantos keliru. Ya. Para nabi-nabi sing sae-sae mau idhatut selanalikane diwacaake alaihi mengatasi ambiya atau ulaik ayatur rahmani apa pira-pira ayate Gusti Allah sing sifat rahman kharu mongko padha njungkel sapa ulaik para nabi-nabi sujud dan hale sujud wabukiado nangis. Nek diwacaake ayat-ayat nek zaman Nabi Quran, zaman Nabi Isa Injil, zaman Nabi Musa Taurat lan liyane. Iku nek diwacaake ayat-ayate Allah, do sujud, do nangis. Mulane para ulama dawuhake nek ana wong maca Quran supaya diperhatekake isine. Ya, iso nangis kesunatan. Ning angel, angel. Kanjeng Nabi ngantos ngendika, "Utlul Qur'ana wabku. Fa illam tabku fatabakau." Kowe maca Quran nangiso. Iki perintah jeneng Nabi, nangis iku perintah. Ngeten iki hadis wonten ing Sawi halaman 40. Utslul Qur'ana maca sira ing Quran, wabeku nangiso. Fa illam tabku nek kowe ra iso nangis fatabakau. Tangis-tangis, no. Nek dalu nggih maos Quran ditangis-tangis kene lho. Iku ana rahasiane. Malaikat ku ra reti ki nangis temenan ta edak-edak udah ngerti malaikat niku. Iki rahasiane. Dadi sampean ditulis maca Quran dina iki malam iki nangis ngono. Padahal edak-edak ditangis. Tetap dicatat. Lho niki rahasia. Wonten rahasiane dawuh Kanjeng Nabi niku rasa. Engko nek wis genaon mongko dadi nangis. Lah ayat niki diarani ayat sajdah. Tengene Quran ayat sajdah niku wonten gangsal welas panggenan. Menawi maos ayat sajdah nek sak jerone salat kados biasane nek Jumat pajar. Engko sing diwaos surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Niku wonten panggonan sujud tilawah. Malane nek dugi khuru sujudan kok terus sujud maos sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khalihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maca niku terus ngatek malih. Lah wis niku nek salat, nek ora waktu salat, nek ora waktu sholat, nek sampean gadah wudhu nalika maca Quran terus langsung sujud tilawah. Carane sampean lenggah kados wong tahiyat awal. Allahu Akbar sedekep. Ya, langsung sujud. Mboten usah rukuk, mboten usah itidal. Milenggah Allahu Akbar langsung sujud, maos sujud tilawah sajadah wajibahu. Terus langsung salam. Ora usah at-tahiyatu. Ini ku nek sampean gadah wudu. Niku sunat. Lah nek upamane ya wis gadah wudu tapi ora kepengin sujud e, gantine tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping sekawan. Wa fi riwayatin ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Nah. Iki carane. Lo tante dibantah upamane setunggal. Setunggal ya kena wong ora ya kena aku ngono. Kok ngoten nek gak dibantah malah tak enteng nonisan. Upamane setunggal wong ora ya kena kok aku. Nggih, kula menawi dibarang ngoten niku. Padha karo khutbah hari raya, khutbah hari raya. Niku kesunatane ping pindho. Lah kula takoni pamane khutbahe pisan, wong ora kena kok. Dak salat ya ora apa-apa aku menawa. Malah tak cendhekno pisan ngono lho ben. Ben ora digegeri ngono. Timbang malah geger gonyang-nyangan ngono. Nah niki. Nah niki kanggene kita protenteng maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saged ditambah la haula wala quwata illa billah azim. Kiyono maksudte subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iki wasiate Nabi Ibrahim ring Kanjeng Nabi nalika kepethuk malam Isra Mi'raj. Muhammad engko nek bali ring donya aku titip wasiat umatmu kandhani kon ngakeh-ngakehake tanduran swarga. Lah Kanjeng Nabi sangat tertarik. Lah tanduran swarga niku napa? Maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ku tanduran swarga. Nek la haula wala quwata illa billah. Ku kanzun min kunuzil jannah. Gawe gedung. Nanti besok nek kowe maca la haula kerep subhanallah kerep gedunge pirang-pirang tanamane tanduran anu endah-endah pirang-pirang. Dadi enak. Iki murahe Gusti Allah nih, murah banget nek ganjar. Wong maca la haula wala quwata illa billah kurang nganti semenit kok dikena gedung. Li gedunge ora boto mayong. Ula. Boto mas loko siji iku murah. Soale ngeten sih. Kita ku durung ngerti swarga. Kok ngerti ngono ra dian mangan, temenan. Tenan orang radian mangan ibadah terus soalnya durung tahu ngerti cerita wis pirang-pirang tapi durung tahu ngerti. Nah, mulane upamane durung ainul yakin durung hakul yakin durung ngerti temenan supaya ana ilmul yakin kawruh sing yakin sena liwat dawuh Quran yakin nek swarga endah. Nah iki tetuk ilmu yakin. Angko nek wis nuju nekone dina kiamat kita katak swarga. Niki ainul yakin. Ainul yakin. Angko nek wis kita wis mlebu wis ngecak hakul yakin. Aja ngono. Iki swarga dah dudu malah ketinggalan lho. Malah do ngantuk. Swarga udah iso ngantuk nek iso. Hakul yakin. Jadi nek wis mlebu bleng iku nek hakul yakin. Lek katok namene ainul yakin. Kados ngene iki dereng katok ilmu yakin ditanemke. Ya niki. Iku para nabi kaya ngono. Akhir-akhir fa khalafa mongko ganteni mimbatim saking sause para nabi-nabi khalfun sapa pengganti adzau kang padha nyiak-nyiakake sapa khalfun as-shalata ing salate. Dangu-dangu do nglirwakake salat. Sapa iku? Yahudi, Nasrani. Wattaba'u syahawati lan padha ngikuti sapa? Khalfun asyahawati ing pira-pira syahwate nafsu maksiat sing merajalela. Mulai perzinaan, minuman, judi lan liyane. diancam dening Allah fasaufa yalquna ghayya, mongko bakal nyemplung dheweke kabeh ghayyan ing neraka jurang jahanam, ghayyan ing jurang jahanam. Awas, pasti mlebu jahanam. Illa man taba kejaba, wong sing gelem tobat. Nah, lakune perjudiane mempek, perzinaan terus ngebut, tapi akhirnya gelem tobat, tetap swarga. Niki murai Gusti Allah kumana. Ana wong zina 70 tahun. Upama kebangetan. Ya. Minum, judi. Kurang sedina tobat. Tobatnya tobat sing nasuha, sing bener-bener tobat. Langsung swarga. Iki murai. Murai Gusti Allah. Murah banget. Iki nek manusa ngono gak bakal ngapuron, gak bakal angel. Pamane ana manusa salah setahun, walah diinting-inting nganti mati. Nek Gusti Allah mboten. Apa maneh sing wong Islam, wong kafir. Qul lil ladzina kafaru. Muhammad kandhani wong kafir. Iyan tahu angger gelem marene. Carane marene kudu asyhadu. Yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni dosane sing wis kliwat. Surat Al-Anfal juz 9. Murah Gusti Allah, kemurah. Kanjeng Nabi ngendika, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata wa in zana wa in saraqa wa in saribal khamra." Hadis. Wong mati ora musyrik pasti swarga. Senajan tau zina, senajan tau nyolong, senajan tau ngombe arak, pokoke ora musyrik mesti swarga. Tapi ora iso langsung. Nek tobat, tobaté ditampa langsung. Nek ora tobat atau tobat ora ditampa neraka dikik. Tayeng-tayenge netaine dikumbah. Wis resik mlebu swarga. Dadi swarga iku ana tingkat-tingkatane. Al-jannatu maratib. Wa darajatun ala hasabit tafawud sil a'mali shalihah, menurut ngamale nek donya. Tapi pokoknya mlebu swarga niku paling pun enak era mekakat. Senajan cendek dhewe pangkate ora apa-apa. Wong sing cendek dhewe pangkate niku diterangke teng ngene hadis, inna adna ahlil jannati mansilatan. Niki teng ngene jamak saghir. Pangkate ahli swarga sing paling ndek niku benjing diwarai pertamanan seluas perjalanan 1000 tahun. Sing ndek dhewe niku. Apa mana sing pangkate dhuwur, mangke saged mbayangake. Nah, niki nek wis kadung kedlonyor nek ngene dosa, piye? Tabah. Tobat. Nek bar tobat wa amana lan iman sapa wong wa amila sholihan lan ngamal sapa wong sholihan ing ngamal kang bagus. Nek wis tobat dong piye? Ijih neraka? Ndak. Faulaika yadkhulunal jannata man qutawi man taba wa amana wa amila sholihan kudu mlebu al jannata ing swarga. Wala yuzlamuna lan ora dikani ngoyo tegese ora dikurangi ganjarane syai'an sithik-sithik. Ganjaran ku tak ada, dikurangi tak ada. Orang kaya nak dunia itu tak ada. Jadi tepat-tepat ganjaran. Suwargo mau, jannati adenin, suwargo tetap. Tegese suwargo tetap, orang suwargo ampiran. Kata sampean pamane kisah tebih tengone hotel, hotele lek bintang 5 pamane solek. Tapi kan ampiran ora leleh terus. Sampean nyewane pirang dino? Orang bengi ya orang bengi tok, wis kudu metu. Ora nung kena nung. Hotele sampean kancing kon jero terus tengok-tengok nang jero. Ya tetep didongkrak iku. Ora ana. Namene ampiran. Lah suwarga benjing suwarga tetep jannati atinin ora ampiran. Suwarga sing tetep wau alati wa'adar rahmanu kang wis janji sapa Allah sing sifat rahman ibadahu ing daeng para kawulane. Bil ghaibi khale samar. Piye tegese? Dijanjekno rene kawulane sing muslimin muslimat, mukminin mukminat. Wong-wong kawula sing dijanjani durung ngerti bil ghaibi sing samar. Bil ghaibi maksude durung tahu do ngerti. Nek kaya Kanjeng Nabi ngono wis tahu pirsa nalika Isra Mi'raj. Lah kita dereng ngerti. Tapi kok percaya? Berarti luar biasa. Innahu satamene Gusti Allah kana iku ana apa wadu janjine Allah maktian iku mesti katekanan, pasti. Allah nek janji ora tahu sulaya. Innallaha la yukhliful mi'ad, ora tahu. Benjing nek pun teng swarga la yasmauna ora padha mirengake sapa ahli swarga fi anak swarga lawan ing omongan sing muspro ora ana gaene. Tegese kaya nyanyian ora ana, swarga nandang dut ora ana. Lah anane opo? Ila salama kejaba penyampaian selamat cara Jawa Kudus uluk salam saka malaikat uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam saka widadari assalamualaikum waalaikumsalam niku kek sampean sing salam niku engko sing kekku ya ngono assalamualaikum waalaikumsalam ngono masyaallah widadari pirang-pirang karek milih ngono. Ora ana mahare. Ora sak kopil tu nek ala kesuwen, kesuwen ora usah ana kopil tu bareng luwen. Langsung. Ya ora. Besok niku mboten enten kopil tu. Langsung. Salam. Lah teng mriki niki perlu kula terangake. Idza ma tabnu adama engkoto amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Ana Adam nek mati ngamale putus. Niki supaya ngerti. Ngamal sing putus niku ngamal taklif. Ngamal taklif iku ngopo? Ngamal taklif iku ngamale wong donya salat, zakat, poso, haji sing iso ngentukke ganjaran iki jenenge amal taklif. Iku nek wis mati putus. Kejaba sing ninggali telung perkara tau makofake ring masjid, makofake ring madrasah lan ali-aliane ngelmu sing diulangake terus diikuti anak saleh sing gelem ndongake iki. Lah nek ngamal tasrif mboten badhe putus. Niki sampean catet e. Ngamal tasrif ku apa? Ngamale wong swarga. Ngamale wong akhirat, ngamale wong kubur. Niki. Nggih tentang swarga diterangake. Uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mosok nduk ganjaran neh mboten. Krasa nikmat salam-salaman. Iki teng swarga ngamal napa? Tasyrif. Shin rafa syarrafa yusyarrifu tasyrifan. Wong alam kubur niku. Para nabi al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusalluna. Rawahul Baihaqi. Para nabi teng alam kubur urip. Yusalluna do salat. Niki dibuktekake nalika malam Isra Mi'raj, nabi sak jagat sing Nabi niku menurut kaul muktamad 144 ewu. Kaul muktamad. Niku nalika Isra Mi'raj do nyegat jeneng Nabi nangane Baitul Muqaddas. Salat. Sing imami Kanjeng Nabi. Saka petuk kabeh. Do salat. Tapi do makmum sing dadi imam jeneng Nabi. Lah nalika niku Nabi sing sih urip papat. Siji Nabi Isa. Loro Nabi Idris. Telu Nabi Ilyas. Papat Nabi Khadir. Sih urip sing kabeh pun alam barzah. Terangake teng tafsir Sawi halaman 3 Qolal ulama arba'atun minal anbiya'i ahya'un. Para ulama ngendika Nabi papat sing sik urip. Isnani fil ardi sing loro nak bumi wahumal Khadir wal Ilyas. Khadir lan Ilyas iki nak bumi. Wasnani fis sama sing loro nak langit wahuma Isa wa Idris. Nabi Isa karo Nabi Idris. Sesugeng kunalika malam Isra Mi'raj desami makmum. Iso ngamal, ngamal. Waduh, ngamal apa? Ngamal tasyrif. Ngamal tasyrif. Ada kita bajen teng swarga nggih ngamal tasyrif. Jadi isine swarga ku bangsa bangsa maos Quran, maos Zabur. Mbenjing yo kaya kempalan-kempalan ngoten niku. Pertama kali Gusti Allah ngetingalake bungahake ning ngene ahli swarga. Wong ahli swarga do kepengin kepethuk Nabi Daud. Iku carane cara anu undangan no Nabi. Terus ana haflah upacara Nabi Daud maca kitab Zabur. Nah, kita mirengake suarane Nabi Daud. Terus Kanjeng Nabi maos Quran saka petuk bersalam-salaman iki nikmatane. Tapi engko nek wis bar yo bali nggone dhewe-dhewe ora kono ndung kita nang ngene kamare Kanjeng Nabi terus mboten saged. Mboten saged. Sing nang ngene Kanjeng Nabi yo garwa-garwane iku. Asine jenengan nggih anak putu ngono ada tilak-tilik ngono masyaallah. Jarak jauh tengok kan betul becak, betul dia pak becak, betul no. Suara kau kan becak kesuwan, no. Caranya yo lift kan, itu tekono, tekono, no. Orang no slender bareng, no. Ini kita yang suara kau. Lo ngerti ni kita nak ayat-ayat ngerti ni kita dimasuk ke teng hati, nafsu sampean diajar dewi. Bung boyong ini kau kok mau maca Quran maca apa tak digablok-gablok dewi ngono lawake dewi-dewi aja tinggu wang rungokno abange mangkal rungokno dewi ra ngono padha ae kowe padha ae tek jablek-nyeblek wong ane iki kelirune niku kanggo awake dewi-dewi. Walahum lan iku kedue ahli swarga rizku humutai rizkine ahli swarga fi ana ahli swarga bukrotan wa asia esuk sore. Niki perlu dipelajari. Teng swarga niku mboten enten esuk, mboten enten sore. Sebab e mboten enten bulan, mboten enten srengenge. Ana esuk ana sore ku nak donya. Lha iku tek bukuratan wasyah kira-kira esok sore. Mergo nang swarga nurul ars dadi ora berubah. Padang terus ning padare ora kaya padange sorote srengenge mboten adem. Udan, udan sing kepyur nika. Nika. Mboten udan sing nganti telesno, mboten. Udan kepyur niku udan sing paling nikmat, adem. Ku swarga. Lah swarga sing kaya ngono ku ge'e sapa? Nah, tilkal jannatu utawi mengkono swarga sing endah kaya ngono iku Alati nurisu kang maresake, tegese kang maringake. Kang maringake ingsun Allah min ibadina saking para kawulaku tak paringake man ing wong kana kang ana sapa wong taqiyaku bertakwa. Swarga sing endahe kaya ngono ku kanggo wong sing takwa. Lah takwa ku piye? Takwa niku basa kalimat sing gampang diwaca ning angel lakonane. Takwa iku tegese iman ngamal soleh. Takwa. Takwa iku ngikuti dawuhe Allah nyingkiri awisanipun ku takwa. Wong sing takwa tak paringi swarga iku. Ah ngoten niki carane awak kita niki mulai pajar nganti sare niki diteliti terus no dikoreksi dhewe. Teko pajar mau lapo kabeh. Nganti ape turu lapo kabeh ana sing salah apa ora. Nek ora ana sing salah disyukuri. Nek ana sing salah ditobati. Ape turu sampean ampun lali maca astagfirullahalazim. Niati nobati sekesuk mau. Dadi upamane kedarung turu terus swarga. Tapi dilalah, upamane wis istighfar kan kepengin turu terus Gusti, ora iso tak ngene ngono ku. Ora iso. Tapi nek dibiasakno ngono terus kan dong kedarung biasa. Nah, niki sing penting kita ngurusi awak kita piyambak-piyambak. Summa qala wa ma natanazzal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaina nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.